mudah-mudahan selalu bahagia. Saat penwayah wangi mikirno isi hati opo tenan watris no iki tadi siji mantep panggungku mikir karena ono sidik kuatir cerita iki bakal lebih kebukir yakin yakin no yakin aku tenan sumpah inget janji ilaku netes tangan kurang kurangi kurang kuasa purane cenan ini bareng bareng ya. Tepuk tangannya yang paling mahal.